innaka antal alimul hakim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidzatul kiram, dewan guru, al-asatidzatul kiram, insyaallah semuanya guru-guru diberkahi oleh Allah. Kanda Kyai Haji Arsil Ibrahim, Kanda Kyai Haji Sambo, Ustaz Haji Hari Rijal, Ustaz Lukman, Ustaz Hilal, Ustaz Ahyar, semua guru-guru dari Pondok Pesantren Darul Ikhlas Cikarang, Allahu Akbar, bersama para santri-santrinya. Dan alhamdulillah di belakang Arifin dua putra Arifin, ibu, bapak, ini di Pesantren Darul Ikhlas Muhammad Alvin Faiz, Muhammad Amr Azikra. Nah, ini dua putra Ustaz. Mudah-mudahan putra putri kita semua soleh-soleh. Kita tidak lama hidup di dunia ini, kita akan wafat. Karena itu orang yang yakin bahwa ia akan hidup di akhirat, dia akan persiapkan bekal terbaik. Bukan hanya bekal untuk dirinya, karena ia cinta dengan keluarga dan zuriatnya. Maka keluarga dan zuriatnya itu pun dipersiapkan agar selamat di akhirat nanti. Orang tua tidak lagi dapat menolong anak. Bahkan orang tua sendiri tidak bisa menolong dirinya pada saat itu. Karena itu Allah Jalla Jalaluhu mewanti-wanti kita dalam kalamnya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka Jahannam. Karena itu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat akan mempersiapkan generasi yang saleh. Generasi Qur'ani. Generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Bahagia sekali di sebelah kanan Arifin. Ini Kanda Arifin, Abang Arifin di Pondok Pesantren Darun Najah. Ya. Allahu akbar. Beliau keliling melalang buana dunia. Dan beliau sekarang mimpin Pondok Pesantren Darul Ikhlas Cikarang. Nanti Ustaz jelaskan alamatnya di mana. Dan kenapa sampai Ustaz titipkan anak di Pondok Pesantren. Ini di antara karya-karya Kiai Arsil Ibrahim. Sahabat hebat Rasulullah. Ya, ini semua pendidikan buat anak. Kemudian Al-Quran pertamaku, juz Amma, ya, edisi kedua. Kemudian 10 Sri Kandi, Bidadari Surga. Volume 1, volume 2. Jadi beliau sibuk sekali beliau mengajar, tapi beliau konsen juga kalam, dakwah dengan tulisan. Allahu Akbar walillahilham. Kemudian sebelah kiri tidak asing lagi Ustaz Sambo yang nanti kita juga akan bahas At-Turuq Al-Khusu' Bis-Shalah, kiat-kiat khusu' dalam sholat, bagian yang kesekian. Allahu Akbar walillahilham. Kanda, silahkan Kanda beri nasihat kami bagaimana mempersiapkan generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang saya cintai dan saya banggakan, Adinda Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham, Ustaz Sambo dan Dewan Asatiz yang dirahmati Allah, serta para pemirsa baik di studio di masjid ini ataupun juga dimanapun siaran ini dapat didengar. Sesungguhnya ada hal yang tidak kita sadari telah lama hilang dari generasi ini. Sebuah mutiara yaitu keyakinan dan kesolehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini sekarang tidak ada lagi nilainya di mata umat. Padahal sesungguhnya inilah mutiara yang lebih mahal dari segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kita setiap hari tidak sadar dalam sholat bacaan utama adalah Al-Fatihah. Dan setiap sholat Al-Fatihah kita baca setelah memuji Allah Cuma satu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan ya Allah kepadaku, kepada kami, jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kepada kita mencari ekonomi, mencari kebutuhan hidup. Karena itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan apapun. Justru kita dihadirkan ke muka bumi ini untuk menebalkan iman dan keyakinan kepada Allah serta beramal soleh. Akibat inilah akhirnya pendidikan kita mengacu kepada pendidikan yang tidak mementingkan hal itu, tapi mementingkan kehidupan duniawi. Kita lebih memilih untuk menyelamatkan kondisi anak kita 30 tahun ke depan dan lupa bagaimana menyelamatkan mereka 30 triliun, 3 juta triliun ke depan. Inilah yang kita tidak sadari. Kita menyuruh anak kita mengambil S1, S2 dalam bidang ini dan itu, tapi tidak pernah kita mengajak mereka untuk belajar dengan Ustaz Sambu bagaimanakah caranya sholat khusyuk dan khudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke atas muka bumi ini bukan untuk menjadikan siapapun kaya, bukan untuk menjadikan siapapun berkuasa, karena dalam sejarah telah dibuktikan seluruh penguasa adalah orang-orang yang dilaknat Allah, seluruh berharta adalah orang-orang yang dikutuk Allah. Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam punya cuma sebatang tongkat, namun namanya harum sampai kiamat. Sementara Fir'aun memiliki segala-galanya, dikutuk Allah sampai kiamat. Inilah yang harus kita pikirkan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau keinsafan dan kesadaran ini ada di hati kita, marilah kita segera tarik anak-anak kita untuk lebih kita dudukkan pada apa yang meridhokan Allah subhanahu wa ta'ala, menenteramkan hati kita berdasarkan seluruh ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah yang akan menjadikan hatinya bahagia, tenang, tenteram, dan kelak saat kita masuk ke dalam kubur, doa-doanya sampai kepada kita. Allah. Allahu Akbar. Kita lebih sibuk, asik mempersiapkan generasi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kita lebih senang lihat anak kita S1, S2, S3. Tapi tidak memikirkan bagaimana 30 triliun, 40 triliun, berabad-abad, selama-lamanya di akhirat nanti. Keadaan anak kita bagaimana? Allahu Akbar. Terima kasih, Kanda Kiai Asli Ibrahim. Pelajaran mahal subuh ini buat kita. Kalau benar kita sayang sama anak kita, didiklah dia. Persiapkan dia agar selamat bersama kita di akhirat nanti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Tadi ada kalimat yang menarik yang beliau ucapkan. Persiapkan hadirnya generasi yang penuh dengan keyakinan, keimanan yang kuat, dan kesalehan. Jadi tampak sekali dari generasi itu kesalehan, kemuliaan akhlak. Dalam surah Maryam ayat 12, 13, 14, 15 itu harapan kita semua. Sebagaimana Nabi Zakaria menghendaki anaknya Yahya memiliki kualitas akhlak yang luar biasa. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا أَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Ini harapan. Harapan kita semua anak kita. Hai anakku, Berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah. Ya Allah, berilah hikmah dia semenjak kecil. Hanan, bersikap lemah lembut kepada kami. Suci, cerdas, bertakwa. Bakti pada kedua orang tua. Tidak sombong, tidak maksiat. Selamat saat lahir, selamat saat wafat. Boleh jadi orang tuanya wafat duluan. Tapi sudah berdoa agar nanti anakku wafat dalam keadaan selamat, dalam keadaan husnul khatimah. Doa orang tua yang soleh sangat mustajab. Kemudian di akhirat nanti dibangkitkan juga dalam keselamatan. Allahu Akbar. Jadi visi misi seorang ayah itu jelas sekali. Ada kaderisasi, ada regenerasi yang soleh, selamat dunia akhirat. Allahu Akbar walillahilham. Allahu Akbar walillahilham. Di dunia saja memiliki kualitas akhlak yang luar biasa. Akidahnya kuat. Ibadahnya khusyuk, kan itu saya sambung sampai di pesantren Darul Ikhlas juga mengajarkan kita semua. Kalau sudah khusyuk salat anak itu, kalau anak sudah senang tahajud, begitu orang tuanya buka kamar anaknya jam 2 malam, subhanallah anaknya sedang tahajud. Gimana enggak bahagia hati orang tua? Dia lagi main PS. Lagi mainan, cheating. Apa anda sedih? Lihat anaknya sedang sholat. Diintip lagi. Sedang berdoa. Ya Allah, ampuni hamba. Ampuni kedua orang tua hamba. Ya Allah, nikmatnya. Begitu azan dilihat kamarnya. Sudah kosong. Di mana dia? Di masjid. Diintip. Di mana anaknya? Enggak ada. Kemana? Di mall. Jalan-jalan. Main apa ya bang? Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah, kita wafat ikhwah, kita tidak lama ikhwah. Anak kita soleh terang kuburan kita. Anak kita maksiat, kesiksa kita dikubur. Nasihati lagi bang. Masya Allah, yang Ustaz sampaikan tadi pada ayat yang dibaca mengenai Alkitab wal Hikmah sebenarnya merupakan formulasi pendidikan generasi yang paling mutlak. Dalam surat Al-Jum'ah ada ayat yang hampir serupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Subhanallah, di sini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada umat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati umat dari seluruh pengaruh-pengaruh yang buruk, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada umat Alkitab yakni Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya berada pada kesesatan yang nyata. Jika formulasi Al-Quran dan As-Sunnah ini dihembuskan terus-menerus kepada hati anak, sirah Rasulullah dihajarkan terus-menerus kepada anak, insyaAllah meskipun anak tadinya benar-benar tidak benar, akan lurus jalan hidupnya insyaAllah. Ini menarik. Man syabah alaih syaim syabah alaih. Terbiasa. Ya, bisa karena dibiasakan dulu berjamaah di masjid. Nah, itu Arifin senang banget masukkan anak di pesantren Darul Ikhlas Cikarang, pimpinan beliau bersama guru-guru yang hafal Quran. Kenapa? Karena anak begitu masuk, apa itu? Kalau masuk pertama itu diapain Ustaz ya? Kalau masuk ospek ya? Itu ospeknya 40 hari, tidak putus, sholat berjamaah di masjid, dan tidak ketinggalan takbiratul ula imam. Jadi 15 menit anak sudah di masjid. Wah, ini ospek yang benar nih. Seharusnya begitu mahasiswa-mahasiswa juga. Sehingga lahir generasi-generasi yang saleh. Memenuhi undangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Abdul Jalal Akbar Ismu Tabdil. berarti mengutamakan Allah, mengedepankan Allah. Nah, anak-anak diajarkan itu, Allah segala-galanya. Hidup dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya terpaksa, yang malas-malas, bahkan yang terlambat dapat sanksi ya Bang ya. Dipukul pantatnya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syamti radi wala bisama wa huwa samiul. Bus pukul. Biar setannya pergi. Begitu. Jadi anak yang terlambat Bu dipukul dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dum, pukul pantatnya. Ya. Allahu akbar. Indah ya ikhwah. Nah, jadi tumbuh roh sunnah Rasulullah, kecintaan pada sunnah. Akhirnya terbiasa hidup dalam sunnah. Pulang tanda-tandanya santri itu berkah, tandanya pesantren itu berkah gampang. Begitu pulang ada perubahan anak kita. Enggak disuruh-suruh lagi ke masjid, malah nyuruh ayahnya ke masjid. Tuh, tanda sudah. Makannya ditegur ayahnya. Makan saya sunnah. Ikut sunnah. Anak pun sudah pakai siwak sudah. Wah, siwak ayahnya pun diambil. Subhanallah, Allahu Akbar. Senang lihat. Bahagia ya ikhwah. Kebahagiaan itu dalam sunnah. Bahagia kalau anak-anak kita saleh. Ada 4 anak dalam Al-Quran itu. Yang pertama zinatun. Anak model duniawi. Cakep, keren, pinter. Dunianya pinter, komputernya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, matematiknya pinter. Tapi lemah Al-Qurannya. Gak mengenal sunnah. Idolanya tokoh-tokoh barat. Tokoh-tokoh modern. Tapi gak kenal Rasul dan para sahabat, gak kenal. Akhlaknya pun jauh dari sunnah. Budaya-budaya barat. Malam tahun baru, pacaran, jalan-jalan. Ini karena orang tua tidak mendidik anak dengan anak yang baik. Subhanallah. Ah, ini menang duniawi doang. Menang tampang dunia. Tapi membawa celaka buat dia dan orang tuanya. Yang kedua, anak fitnah, ujian dari Allah. Lahir cacat. Kita tidak menghendaki. Sabar. Surga bagi orang tuanya. Yang ketiga, anak durhaka. Aduan lakum. Atau Ghabun ayat 14. Anak bisa menjadi musuh. Menyakiti orang tuanya. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Suma na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat. Ini harapan kita. Qurrata ayun. Waja'alna lil muttaqina imama. Penyejuk mata apa? Mata hati. Punya iman yang kuat dia. Mata akal. Mata pikiran. Cerdas dia. Mata kepala. Fisiknya, tubuhnya terjaga, hidup dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua mata menyenangi karena kemuliaan akhlaknya. Kemudian enggak tanggung-tanggung kita minta imam di antara hamba-hamba yang bertakwa. Arifin pengen anak-anak Arifin bukan hanya hamba yang bertakwa, tapi imam bagi hamba-hamba yang bertakwa. Allahu akbar walillahi rahmat. Malah ajarkan doa itu. Makanya dibaca setiap saat. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan doa, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min zurriyyati. Ya Rab, jadikan hamba ini penegak salat. Nah, nanti kita bahas penegak salat bukan tukang salat. Penegak salat dan keturunan hamba, keturunan. Beliau minta keturunan beliau semua penegak salat agar selamat. Bukan yang kaya. Apa artinya anak kaya tapi tidak sholat? Celaka anak itu, celaka orang tuanya di alam kubur. Kita sibuk mengumpulkan harta untuk mewariskan kekayaan pada anak kita. Ternyata akan jadi momok buat kita di alam kubur. Maka siapkan anak pada generasi yang saleh. Nanti setelah kita sholat berjamaah, azan melalui anak santri Darul Ikhlas, murabbi, insya Allah kita akan lanjutkan dakwah kita. Allahu Akbar walillahi alhamd. Jadi indah sekali ya ikhwah. Pembiasaan-pembiasaan yang baik itu hadir di pondok pesantren. Senang sekali melihat anak-anak datang pesantren sudah di masjid. Datang pesantren sudah di masjid. Selesai sholat, sholat sunnah. Lalu kajian ilmu ya Ustaz ya. Menyimak semua anak-anak kita. Allahu Akbar walillahi alhamd. Arifin sudah bilang sama Alvin Amar. Alvin, Amar, abi ini wafat. Nah, abi tidak lama nah hidup di dunia ini. Abi tidak bawa apa-apa. Kalian juga nanti wafat tidak bawa apa-apa. Bertakwalah pada Allah nak. Hidupkan sunnah Nabi nak. Lakukan dengan kesadaran nak. Dengan keinsafan. Bukan karena keterpaksaan. Semakin cepat kau sadar, makin banyak kau insaf, makin banyak keuntungan yang kau raih nak. Persiapkan diri untuk menjadi generasi Rasulullah. Jangan disibukkan dengan apa itu ijazah-ijazah SMP, SMA. Enggak, nak. Lihat generasi SMP, SMA pada tawuran, pada berantem, pada berkelahi. Kalian harus menjadi juru dakwah untuk mereka, nak. Doakan mereka dapat hidayah. Persiapkan diri kalian menjadi generasi yang terbaik. Ingat sayangku, tidak ada yang terbaik selain berdakwah di jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapkan diri kalian menjadi generasi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juru dakwah penerang dunia ini sampai di akhirat nanti, penerang untuk keluarga nak. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanal yaum rijalul ghad. Sekarang kau muda nak, lusa kau akan tua. Sekarang kau diajar nak. Nanti kau akan jadi pengajar. Sekarang kau dibangun, lusa kau jadi pembangun. Pembangun agama, pembangun negara, negeri yang kita cintai ini. Akhlak nak. Juru dakwah akhlak nak. Itu selalu diingatkan. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan harapan kita, anak-anak kita semua jadi anak-anak yang saleh. Semua kita wafat ikhwah. Enggak ada kebahagiaan bagi kita kecuali saat meninggal boleh jadi anak kita yang membimbing kita. Abi, la ilaha illallah. Tiada yang membahagiakan saat kita wafat. Anak kita yang memandikan kita, yang menyolati kita. Allahu akbar walillahil hamd. Silakan sayang. Simak azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhan. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terima kasih MMC TV yang beri kesempatan pada kami untuk sholat berjamaah di Masjid An-Nida ini. Alhamdulillah sudah hampir 11 tahun. Ya, dan selalu siarannya di masjid. Tidak mungkin di studio, nanti sholatnya di mana? Masa ustadznya ceramah, menganjurkan taat kepada Allah, mengajak ibadah, memakmurkan masjid, ceramahnya di studio, siarannya langsung. Tidak ke masjid. Wah. Kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar kebencian Allah pada orang yang berdakwah tapi dia tidak mengamalkan apa yang didakwahkan. Allahu akbar. Maka itu bahagia sekali, terima kasih MMC TV, pimpinan keluarga besar MMC ya, beri kesempatan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Insyaallah berkahnya semua merasakan. Manfaatnya kita rasakan, keberkahannya kita rasakan. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Kaki belum kemana-mana udah ke masjid lebih dahulu. Gimana enggak berkah? Allahu Akbar. Berazam ikhwah sampai akhir hayat. Tidak tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Ikhwah, insyaAllah Masjid Adzikra kita zikir tanggal berapa? 22 Rabiul Awal. 3 Februari. Ya ikhwah. Hadir ya. Insyaallah mulai jam 7 pagi, bahkan mulai malam, sholat malam. Mengingat puluhan ribu jamaah yang datang, usahakan datang lebih awal. Dan juga akan peresmian pembukaan baru media Adzikra, ya ikhwah. Dan juga akan kumpul para media Islam, pemerhati media Islam. Selesai kita zikir, kita bersama duduk di aula Masjid Adzikra. Kemudian insyaAllah Jumat tanggal 8 Rabiul Awal 25 Januari ini 13 Rabiul Awal 25 Januari ya, mulai jam 11 di Masjid Adzikra ya. Alhamdulillah Syekh Ali Jabir hadir, Syekh Muhammad Khalil Al-Qari Imam Masjid Quba Madinah ya, beliau imam nanti. Kemudian Syekh Rayyan Abdul Aziz, Imam Masjid Madinah. Kemudian Yazid Tabarak, Jainah. Tiga kakak beradik yang umur 4 tahun yang hafal Quran. Jadi ingin melihat, ajak anak-anak kita untuk memotivasi anak kita. Bagaimana anak sekecil ini bisa hafal Quran. InsyaAllah tanggal 13 Rabiul Awal, 25 Januari, Jumat. Sholat Jumat di Masjid Adzikra Sentul. Dan dimulai jam 11. Ya ikhwan, ajak keluarga semua untuk hadir. Ada akhwat juga ada, perempuan boleh sholat Jumat di atas, disiapkan. Ikhwannya di bawah. Bawa anak-anak kita biar melihat, termotivasi, semangat lagi untuk taat kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Lanjutkan nasihatnya, Kanda Arsil Ibrahim. Alhamdulillah, mungkin setelah banyak mendengar dari Ustadz Arifin Ilham dan juga yang kita sampaikan tadi, tentulah tergugah hati kita rasanya untuk memiliki anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah sebuah investasi dunia akhirat. Saat kita kelak telah dalam kubur, doanya yang makbul di sisi Allah akan mendatangkan kepada kita pahala-pahala sebesar gunung. Menahan tangan malaikat-malaikat mungkar nakir daripada menyiksa kita. Dan yang paling penting, dia menjadi sebuah media bagi kita untuk terus menerus beramal ibadah di atas muka bumi ini, sedangkan kita sudah tidak ada lagi. Allahu Akbar. Kita sudah tidak ada, tapi mengalir terus amalnya. Karena apa? Kesolehan anak kita dan doanya yang mustajab. Namun tentunya kita merasa bagaimana caranya Ustadz untuk bisa mendapatkan anak seperti itu. Yang paling pertama dan utamanya, kitanya harus soleh dulu. Kitanya harus soleh dulu. Artinya orang tuanya harus soleh. Orang tua yang paling depan siapa? Ayahnya yang soleh. Bagaimana ayah mengajarkan kesolehan kalau ayahnya tidak soleh? Bagaimana ayah melarang anaknya, nak, jangan merokok, nak. Ayahnya ngerokok terus. Alhamdulillah ini jamaah enggak ada yang merokok subuh ini. Amin. Karena dalam sebuah hadis, anak kita itu soleh atau tidak, berubah jiwanya atau tidak, tudingan Rasulullah SAW itu ke hidung kita. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajisanihi. Tidak bisa dinafikan bahwa pendidikan pertama di atas fitrah yang suci itu adalah daripada kedua orang tua. Maka kita dulu boleh saja tidak soleh, tapi setelah punya anak harus soleh. Soleh artinya cinta kepada Allah dan membuktikan cinta tersebut dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Dan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah artinya nyambung hati kita secara cinta kepada Nabi. Dan karena cinta itu kita mengikuti seluruh sunnahnya tanpa rasionalisasi. Betul-betul karena saya hanya sayang cinta sama Nabi, saya pakai jubah, pakai sorban. Padahal badan saya enggak cocok pakai jubah, pakai sorban. Saya pakai siwak benar-benar karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ayah yang seperti inilah yang bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan ketika dia menangis, anak melihat tetesan air mata si ayah. Seumur hidup anak ini merasa memang Tuhan itu Akbar. Karena ayah saya saja yang saya sanjung-sanjung nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu hadirkan kebesaran Allah di dalam rumah tangga. Hadirkan kebesaran sunnah Rasulullah di dalam rumah tangga. Dengan setiap hari punya program taklim di dalam rumah tangga. Ini dulu nih. Bukan langsung saya pengen anak saya soleh. Gak ada jalan lain, masuk pesantren. Tidak begitu caranya. Namun tumbuhkan dulu akar-akar kesolehan dalam rumah tangga kita. Sehingga anak dengan sendirinya bergairah untuk mencapai ilmu agama bagi mendapatkan iman dan amal yang soleh. Maka dengan begitulah insya Allah anak kita akan menjadi soleh. Allahu Akbar. Padahal beliau pimpinan pondok pesantren. Beliau menjelaskan, mengajarkan pada kita bahwa pesantren pertama dari rumah kita. Al-Madrasatul Ula Baituna. Sekolah perdana itu dari rumah kita. Pesantren perdana dari rumah kita. Tumbuhkan kesadaran ia. Kemudian baru dididik di pondok pesantren. Allahu Akbar walillahilham. Setelah ini kita akan bicara banyak hikmah. Hikmah pondok pesantren. Dan kenapa Arifin, Ustaz Sambo bikin pesantren. Beliau juru dakwah. Mempersiapkan generasi soleh melalui pesantren. Dan kenapa kita sampai masuk pesantren. Dan kenapa ayah ibu rela anaknya masuk pesantren. Nangis-nangis. Begitu anaknya pesantren masuk, emaknya nangis. Anaknya juga di pesantren, nangis. Nengok terus orang tua, ngintip di pesantren. Itu ada Haji Wawan itu. Anak pesantren bolak-balik siang malam, tengah malam. Hujan-hujan beliau. Nggak kuat ngeliat anaknya. Tapi sekarang beliau menangis karena anak beliau senang berjamaah di masjid. Nangis karena anak beliau pintar membaca Al-Quran. Nangis karena akhlak anak beliau yang luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwan, Arifin ada menulis tanggal berapa? 8 Januari kalau enggak salah ya. 29 Safar. Ini di Facebook, KH Muhammad Arifin Ilham. Subhanallah sahabatku, inilah di antara alasan mengapa kami rela anak kami tersayang mondok di pesantren Al-Quran. Satu, karena kami Arifin dengan dua bidadari Arifin, ya, ingin anak kami jadi anak yang soleh. Ingin semua ikhwah anaknya saleh? Siapkan generasi yang saleh. Di antaranya melibat tarbiyah pondok pesantren. Yang kedua, penerus perjuangan Rasulullah. Tidak ada yang terbaik selain meneruskan perjuangan Rasulullah. Bukan hanya mengikuti sunnahnya, tapi menjadi pejuang pengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, terhindar dari lingkungan kurang baik. Lihat sekolah sekarang, tawuran, sampai bunuh. Anak sekarang bisa membunuh, pelajar bisa membunuh. Narkoba, memperkosa. Na'udzubillahi min. Maka butuh lingkungan yang baik. Yang keempat, aku sendiri alumni pesantren. Arifin alumni pesantren Darun Najah dan Asy-Syafi'iyah. Guru Arifin wafat kemarin sore. Allah maghfirlah, Allah mayarham. Ya, ayahanda Kiai Haji Arma Abdurrahim. Allah ampuni dosa beliau. Allah terima amal ibadah beliau. Allah jadikan kuburan beliau radhah min riyadil jannah. Kemudian, menjadi lebih mandiri. Kecerdasan sosial tumbuh. Kesederhanaan, kebersamaan, kasih sayang. Kompak nih. Kalau kirim makanan mintanya yang banyak. Abi, banyak kirimin ya makanan Bi. Buat teman-temannya. Bahkan kemarin kambing minta kambing Bi. 2 ekor kambingnya. Jadi santri makan rame-rame. Senang dia mikirin temannya. Haru Arifin. Minta uang banyak jajan. Loh nak, gak cukup. Aku kan banyak teman Abi. Allahu Akbar. Anak Arifin yang kecil, sekolah naik motor. Gak mau diantar pakai mobil, pakai hujan. Kenapa sayang? Temanku susah, Bi. Temanku gak punya mobil, kasihan. Allahu Akbar. Anak 8 tahun sudah mikir itu, ikhwah. Dia jaga perasaan sahabatnya. Ya, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ke-8. Yang ke-7. Full 24 jam dalam pendidikan Islam yang teratur, terarah, terkontrol. Dengan tujuan yang sangat jelas. Mempersiapkan generasi penerus Rasulullah. 8. Makanya Arifin lihat guru-gurunya. Kalau guru-gurunya rajin ibadah, rajin ke masjid, wah ini santri berkah. Karena ada di pesantren, kiainya, guru-gurunya gak ke masjid. Tapi santrinya ke masjid. Alhamdulillah ya Allah. Insyaallah selamat dunia. Insyaallah akan membahagiakan orang tua, apalagi di akhirat nanti. Penerang kubur bagi orang tua. Dengarkan sabda Rasulullah ini terakhir. Barang siapa membaca Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan dua baju hias kebesaran yang tidak dapat dinilai di dunia. Keduanya lalu berkata, sebab apakah ini dipakaikan pada kami? Maka dikatakan, sebab anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Orang tuanya di akhirat dipasangkan mahkota oleh Allah. Allahu Akbar. Fotoku bersama dua putraku, tersayang Muhammad Alvin Faiz dan Muhammad Ahmad Azikra, di pondok pesantren Darul Ikhlas, Desa Sukadami, Cikarang, Selatan, Bekasi. Allahumma, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah. Penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan kami, orang tua kami, keluarga kami, keturunan kami dunia akhirat dan semua jamaah yang hidup dalam kelezatan istiqomah bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan Arifin, terima kasih Bang Arsir, Bang Sambo, semua guru-guru, anak-anakku sayang. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan sekali lagi ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran. Waj'al